في القلب فرحاتنا لم تنم فآيات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, dunia kembali diambang krisis ekonomi. Sejumlah negara mengalami tekanan cukup kuat, tak terkecuali negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China maupun Eropa. Krisis ekonomi yang dialami negara-negara besar tentu saja berimplikasi secara global, khususnya ke negara-negara berkembang. Pasalnya, banyak negara berkembang menggantungkan ekonomi dalam negerinya pada ekspor kekayaannya ke negara-negara tersebut. Krisis ekonomi global tentu banyak faktor pemicunya. Namun yang pasti, pemicu utama krisis ekonomi khas kapitalis global ada pada sektor moneter, yaitu non-real. Wujudnya antara lain, bursa saham atau pasar modal, bank ribawi, mata uang berbasis fiat money, dan lainnya. Kegiatan ekonomi di sektor moneter inilah yang jauh melampaui kegiatan ekonomi di sektor real, yang acap kali menciptakan apa yang disebut dengan ekonomi balon. Cepat membesar namun juga rentan pecah atau meletus. Persis seperti balon, aspek lain seperti bencana atau wabah COVID-19 hanyalah faktor tambahan. Yang menarik, krisis ekonomi kapitalis global bersifat siklik, artinya semacam siklus yang terus berulang dalam setiap jangka waktu tertentu. Pertanyaannya, lalu bagaimana seharusnya kita, kaum muslim di seluruh dunia, menyikapi krisis ekonomi global yang kembali terjadi? Bagaimana cara kita, khususnya dunia Islam, agar bisa keluar dari krisis ekonomi global yang terus berulang ini? Dengan terus berulangnya krisis ekonomi global, layakkah dunia hari ini mempertahankan ekonomi kapitalisme yang terbukti rapuh? Jika tidak, apa alternatifnya? Apakah sistem ekonomi Islam mampu menjadi alternatif terbaik menggantikan ekonomi kapitalisme yang terbukti menciptakan banyak masalah? Jika sistem ekonomi Islam diyakini menjadi alternatif sistem ekonomi global, bagaimana cara mewujudkannya? Inilah seputar tema utama awal kali ini. Selain tema menarik lainnya, selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.